Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'adih. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas, ya, bahwasanya ada sebagian para sahabat yang mereka baru masuk Islam, ya, dan juga kaumnya Nabi Musa bin Israel yang mereka minta kepada nabi-nabi mereka. Kalau sahabat, siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bani Israel, siapa nabinya? Nabi Musa alaihi salam. Ya, sama. Mereka semua meminta sesembahan, ya. Meminta pohon, ya, untuk dijadikan tempat mengambil barokah di sana. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, ya, ada tiga kaedah, ya. Kaedah atau permasalahan. Yang pertama, ya, bahayanya sifat kebodohan tadi, ya. Bahwasanya sifat bodoh tadi sangat berbahaya, apalagi dalam permasalahan tauhid, ya. Permasalahan tauhid dan permasalahan kesyirikan. Kenapa? Kalau orang yang tidak tahu, ya, sama, ya. Seperti orang yang tidak tahu, ya, jalan ke hutan. Ternyata di tengah-tengah hutan itu ada jurang, ya. Tengah-tengah hutan ada jurang. Yang jurang itu tidak mungkin, ya, kalau orang yang mengetahui tidak akan mungkin terjatuh padanya, ya. Tapi kalau orang yang bodoh atau tidak tahu jalan, ya, pasti dia apa? Akan terjatuh dalamnya. Dan begitu pula, ya, orang yang tidak mengenal tauhid dan tidak mengenal syirik, ya, maka ya Allah, maka dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan tadi, dan dia tidak mengetahui bahwasanya dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, ya, yang kita ambil dari faedah dari hadis tersebut, bahwasanya, ya, di sini kita dilarang keras, ya, atau bahayanya menyerupai orang-orang musyrik, ya. Seperti para sahabat, ya, melihat kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, ya. Dan apa saja, ya, yang mereka kehendaki di pohon sidr, ya, pohon bidara, untuk mencari barokah. Oleh karenanya ketika para sahabat melihat juga, ya, maka mereka pun minta bikinkan juga kepada Nabi. Wahai Nabi, bikinkan kami, ya, pohon yang kami menggantungkan senjata juga. Maka Nabi pun mengingkarinya, ya. Sungguh kalian ini sebagaimana kaum Nabi Musa, ini Bani Israel, yang mereka juga meminta sesembahan untuk disembah. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah, ya, bahwasanya, ya, meminta barokah kepada pepohonan, kepada bebatuan, kepada kubur-kubur dan adrihah, ya, alat adrihah kemarin itu makam-makam, ya, sama dengan kubur-kubur juga, artinya ini merupakan kesyirikan. Walaupun, ya, mereka menamakannya bukan dengan nama kesyirikan, ya. Kalau mereka meminta kepada pohon, meminta kepada bebatuan, meminta kepada kuburan, maka ini terjatuh kepada kesyirikan. Kalau dia meminta di kuburan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada perbuatan kebid'ahan. Dan hari ini, ya, kita akan menutup, ya, ta'lim kita qaul arba insyaallah biiznillah. Kaidah yang terakhir, yakni kaidah yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini aghladu syirkan, ya, lebih parah syirikannya minal awwalin, daripada orang-orang terdahulu. Liannal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Ya, dikarenakan orang-orang terdahulu, ya, musyrikin di zaman dahulu, mereka ini melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan senang saja, ya, tidak mengalami musibah, dan mereka pun mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah saja kalau mereka ditimpa kesulitan. Adapun musyrikun wa musyriku zamanina, dan orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, syirkuhum daimun fir rakhai wasyiddah, ya, kesyirikan mereka ini terus menerus, ya, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya, ya, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka mensukutkan Allah kalau dalam keadaan senang saja. Fa idza rakibu fil fulki, maka ketika, ya, orang-orang musyrik tadi mereka menaiki kapal, ya, rakibu fil fulki, ya, menaiki kapal di lautan, da'allaha mukhlisina lahuddin, ya, maka mereka pun, ya, mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mengikhlaskan diri, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan diri dalam beribadah kepadanya. Falamma najjahum, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kapal-kapal tadi, ilal barri, menuju ke daratan, idahum yusyrikun, maka seketika itu mereka melakukan kesyirikan. Al-qaidatul rabi'ah wa hiya al-akhirah, ya, kaidah yang keempat ini adalah kaidah yang terakhir, ya. Anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin alladhi bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik di zaman kita ini kesyirikannya ini lebih besar, ya, lebih berat kesyirikannya dibandingkan orang-orang terdahulu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Kenapa? Lihat ini, ya. Wasababu fi dzalika wadihun, sebabnya, ya, dalam hal ini adalah sangat jelas, ya. Anallah jalla wa ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalin yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihim al-amr, ya. Bahwasanya Allah jalla wa ala menceritakan kepada kita, ya, bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu mereka itu mengikhlaskan diri hanya kepada Allah jika menimpa kepada mereka kesulitan, ya, idza ishtadda bihimul amr, ya, jika perkara tadi, ya, sudah mereka merasakan sulit, ya. Fala yad'una ghairallah li'ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'id illa Allah, ya, maka mereka pun tidaklah meminta kepada selain Allah azza wa jalla dikarenakan keilmuan mereka. Ini, lihat, ya, orang musyrik di zaman dahulu lebih berilmu dibandingkan orang musyrik di zaman kita sekarang. Nanti kita jelaskan, ya, saking bodohnya orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini. Annahu, bahwasanya tidak akan selamat, ya, dari kesulitan-kesulitan tadi, kesulitan-kesulitan tersebut, ya, atau tidak ada yang menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Allah Subhanahu menceritakannya dalam Al-Qur'an, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura, ya, dan tatkala, ya, menimpa kepada mereka musibah, suatu musibah, ya, di lautan, fil bahr, dhalla man tad'una illa iyyah, maka hilanglah, ya, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah ketika di daratan kecuali hanya kepada Allah saja, illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah saja. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, nah, maka tatkala, ya, mereka Allah Subhanahu selamatkan, ya, ke daratan, mereka pun berpaling dari Allah, ya. Wa kana al-insanu kafura, dan kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kufur. Ini ya. Jadi orang yang muslim dibandingkan orang yang kafir, banyak yang kafir. Ya. Orang yang ahlus sunnah dibandingkan orang-orang yang tidak mengikuti ahlus sunnah, entah karena kejahilannya atau karena ya syubhat atau syahwatnya, ya tergiring oleh dunianya, dahulu bersama ahlus sunnah, dahulu berpahaman ahlus sunnah, ya orang yang bukan ahlus sunnah dibandingkan ahlus sunnah lebih banyak yang bukan ahlus sunnah, ya. Dan di situ kita ambil faedah kata para ulama, ya wa qalilum min ibadiyya syakur, dan sedikit ya dari hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur. Wa fil ayatil ukhra, dan dari ayat yang lain, wa idza ghasyyam mawjun kadzulali fad'ullah mukhlishina lahuddin, ya maka ketika ya menimpa mereka ya gelombang ya seperti gunung-gunung, ya kadzulal seperti gunung-gunung, ya da'ullah mukhlishina lahuddin, maka ya mereka pun berdoa hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ya mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya saja, yakni mukhlishina lahu ad-du'a, yaitu mereka ya mengikhlaskan atau mengesakan doa-doa tadi hanya untuk Allah saja. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid, maka tatkala ya sambungannya tadi, maka tatkala kami menyelamatkan mereka ke daratan, maka sebagian mereka saja ya yang tetap lurus di jalannya. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam riwayat dan alam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idahum yushikun, maka tatkala kami menyelamatkan mereka ke daratan, maka seketika itu mereka melakukan kesyirikan. Ya. Sebagian kecil saja ya yang ketika Allah Subhanahu wa selamatkan, ya. Maka sebagian kecil mereka saja yang tetap lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa qalilum min ibadiyas syakur, ya. Dan sungguh sedikit ya hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur. Fal awwaluna yusyrikuna fir rakha yad'una al asnam wal ahjar wal asjara. Ya. Maka orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin, ya, mereka mensukutukan Allah dalam keadaan senang saja, ya. Mereka menyeru, mereka menyembah kepada patung-patung, pepohonan dan bebatuan, ya. Bebatuan dan pepohonan, ya. Ini ketika dalam keadaan senang saja. Amma idza waqaw fi syiddah wa asyrafu 'alal halak fa innahum la yad'una sunaman wala syajaran wala hajaran wala ayya makhluqin. Adapun ya ketika mereka ya ditimpa waqau, ya ditimpa dalam keadaan sulit, ya pada perkara-perkara yang sulit, ataupun ya mereka berada di ambang, ya asyrafu 'alal halak, di ambang kehancuran, fa innahum, maka sesungguhnya mereka tidaklah menyembah lagi kepada patung, pohon, batu, dan kepada siapapun. Mereka tidak menyembah dari siapapun di antara makhluknya. Wa innama yad'una Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mereka menyembah Allah semata. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Faida kana la yukhallisu min asyada'id illallah, ya maka ya jika ya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan kecuali Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fir raha, maka bagaimana ya orang tadi berpikiran ya untuk meminta kepada selainnya dalam keadaan senang. Ya. Jadi kalau kita secara logika ya, kalau yang sulit saja Allah bisa menolong, apalagi senang ya dalam keadaan kita senang. Ya. Kenapa kita menyuruh kepada selain Allah? Nih sekarang perbedaannya dengan orang-orang syirik zaman sekarang. Amma musyriku zaman hadza zaman, adapun orang musyrik pada zaman ini, ya zamannya Syekh Saleh Fauzan ini, yakni al-mutakhirin, yaitu ya musyrikin yang di zaman belakangan ini, alladzina haddatsa fihim asy-syirku min hadhihi al-ummah min hadhihi al-ummati min hadhihi al-ummati al-muhammadiyah fa inna syirkahum daimun fir rakhai wasyiddati. Ya, yang ya mereka ya terjatuh padanya perbuatan syirik dari umat Muhammad ini, maka sesungguhnya kesyirikan mereka itu adalah kesyirikan yang terus-menerus, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. La yukhlisuna lillah wala fi halati syiddah. Mereka tidak ya berdoa atau menyembah semata-mata hanya kepada Allah, ya tidak juga dalam keadaan sulit, ya. Bal kullama ishtadda bihim al-amr ishtadda syirkuhum, ya. Bahkan ya setiap kali menimpa mereka ya perkara yang sulit tadi, ya setiap bertambah ya kesulitan dari suatu perkara tadi, ishtadda syirkuhum, bertambah pula kesyirikan mereka. Wa nida'uhum lil hasan wal husain wa abdul qadir wa rifa'i wa ghairi dzalika hadza syai'un ma'rufun, ya. Dan mereka menyeru ya kepada Hasan, Husain, Abdul Qadir, Rifa'i dan selain dari mereka tadi, hadza syai'un ma'ruf, maka ini merupakan suatu perkara yang sudah dikenal. Jadi ba ya, ulun ceritakan ini. Ini kalau di Iran, Syiah Rafidah ya. Kalau mereka itu ya kalah ya, kalau mereka itu mendapat musibah ya, bukan ya Allah sebut, ya Allah, ya Allah, bukan ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang ya, sama juga tidak sejauh-jauh ya, di Aceh ya, kota yang kita kenal dengan apa, Serambi Mekah. Ketika badai tsunami menimpa mereka, lihat ya, mereka bukan sadar bahwasanya itu adalah musibah ya, harusnya sadar bahwasanya musibah ini hanya dari Allah, tapi malah mereka beramai-ramai ya, beramai-ramai memberi makan laut. Lihat juga jauh-jauh ya, gunung apa namanya, gunung Merapi ya, ketika Allah subhanahu semburkan semburan kecil aja dulu ya, kata mereka ya kurang sesajennya ya, tambah oleh si mbah itu ya, tambah syirik, akhirnya dia juga Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan dengan kesyirikannya juga tadi ya. Seharusnya bagi orang-orang yang berakal ini faham ya, bahwasanya ya, yang menjadikan gunung meletus, yang menjadikan tsunami, yang menjadikan segala-galanya ini apa? Hanya Allah, dan hanya kepadanya lah kita meminta apa? Pertolongan. Ya, wa yuzkar anhum al-ajaib fil bihar. Oh, subhanallah ya, ini nanti kita ceritakan. Dan mereka pun menyebutkan ya, menceritakan tentang mereka ya, Hasan, Husain, Abdul Qadir dan selainnya tadi ya, cerita yang menakjubkan, cerita yang ajaib ya, tentang keadaan mereka ketika berada di lautan ya. Annahum idza stadda bihimul amr saru yahtafuna bi asma'il awliya'i والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم. Ya, bahwasanya mereka ya ketika bertambah sulit, ya, keadaan mereka, mereka, ya, langsung, ya, yahtafuna, memanggil dengan nama-nama wali-wali mereka dan orang-orang soleh mereka, dan mereka pun beristighosah dengan nama-nama mereka tadi, dengan mereka tadi, tanpa, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain dari Allah Azza wa Jalla. Li'anna du'atal batil, nah, dikarenakan doa para dai. Ini ulun dengar sendiri, Pak, ya. Ulun pernah empat pengajian dulu di Martapura situ. Ya, di bawah keluarga. Kata dia, kalau kalian mendapatkan apa saja, sebutkan selawat dulu, kemudian nama sahabat, kemudian nama gurunya, kemudian nama gurunya, kemudian nama dia, insyaallah selamat. Subhanallah, ulun dengar sendiri ini. Tapi bahasanya bahasa Banjar asli. Ya, mun orang Banjar ar paham bahasa Banjar asli, ulun jagain ngalih mana memahami. Seperti itu. Ya. Subhanallah, kita lihat sendiri. Nah, ini buktinya. Ya. Dikarenakan para dai, ya, yang menyuruh kepada kebatilan dan kesesatan, mereka mengatakan kepada para pengikutnya, "Nahnu nunqidukum minal bihar." Kami akan menolong kalian dari lautan-lautan. "Fa idza asabakum syai'," maka ketika menimpa kalian sesuatu, "ihtafu," maka panggillah nama-nama kami, niscaya kami akan datang menolong kalian. Ya, ini coba lihat. Ini ceritanya. Kama yurwa hadza an masyayikh at-turuq as-sufiyah, waqra'u in syi'tum Tabaqat asy-Sya'rani. Ya. Sebagaimana diriwayatkan, ini tertulis loh, Pak, kitabnya. Ditulis mereka. Sebagaimana diriwayatkan, ya, dari guru-guru mereka, ya, yang mereka dari thariqah sufiyah, waqra'u, dan kalian bacalah, ya. Boleh kita baca kalau punya ilmu, ya. In syi'tum, jika mau, Tabaqat asy-Sya'rani, ya. Tabaqat, ya, asy-Sya'rani, yang menceritakan tentang kedustaan-kedustaan, perbuatan-perbuatan guru mereka. Ini, ya. Lihat ini. Fa fiha ma taqsha'irru minhu al-julud mimma yusammihi karamatil awliya. Maka di dalamnya ada cerita-cerita, ya, yang rasanya, ya, engkau akan merinding, ya, merinding kulit-kulitmu ketika disebutkan tentang karomat-karomatnya para wali tadi, ya, karomah-karomah dari para wali tadi. Wa annahum yunqidhuna minal bihar, dan sungguhnya mereka dapat menyelamatkan dari lautan-lautan tadi. Lihat ini ceritanya. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahri wa yahmilul markab kullahu wa yukhrijahu ilal barri wa la tatanadda akmamahu. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Ya, dan bahwasanya, ya, mereka tadi, ya, mereka ini berada di rumah aja misalnya. Berada di rumah. Jadi mereka mengeluarkan tangannya, ya, mengeluarkan tangannya, ya, sampai ke lautan. Ya, saking panjang tangannya sampai ke lautan. Lihat. Kemudian karena banyak kapal yang minta tolong sudah menyebut nama-nama beliau, ya. Jadi kapal tadi diambil satu-satu, ya. Semuanya diambil, kemudian dikeluarkan menuju ke daratan, ya. Dan apa nih namanya nih? Hah? Dan lengan baju mereka sedikit pun tidak terkena air. Wala tatanadda akmamahu. Hah? Hebat sekali. Wala tatanadda akmamahu. Iya. Coba lihat, kalau kita kan mikir, ya, lengan panjang ini pasti apa? Pasti kena air. Ini tidak terkena air. Subhanallah, ya. Ila ghairi dzalika, ya, min turahatihim wa khurafatihim, fasyirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah, fahum aghladu minal musyrikin al awwalin, ya. Ya, sampai cerita yang lainnya, ya, dari, ya, ucapan-ucapan batil mereka dan ucapan-ucapan khurafat mereka, fasyirkuhum daimun. Maka kesyirikan mereka ini terus-menerus, ya, di masa senang dan di masa sulit, ya. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalin, maka mereka ini ya lebih berat atau lebih banyak ya atau lebih besar kesyirikannya dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrik yang terdahulu, ya. Wa aidan kama qala Syekh fi kashfis syubhat min wajhin akhar, dan juga sebagaimana ya yang diceritakan oleh Syekh, ya, Syekh siapa ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab dia Kashfus Syubhat, dari sisi yang lain, annal awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaika wal anbiya wal awliya'i, amma haulai fayabuduna unasan min afjarin nasi wa hum ya'tarifuna bidzalika, falladhi yusammunahum al-aqtab wal-aghwas la yusalluna wa la yasumuna wa la yunazzahuna 'anil zina wal-liwat wal-fahishah li'annahum yaz'umu li'annahum bizamihim laysa 'alayhim takalif falaysa 'alayhim haramun wa la halalun innama hadha lil-awwami faqat. Allahul musta'an, ya. Dikarenakan ya orang-orang ya yang terdahulu, musyrikin yang terdahulu, mereka ini menyembah dari kalangan manusia atau manusia dari kalangan orang-orang soleh, ya, dari malaikat, para anbiya, malaikat-malaikat, para anbiya, ya, para wali. Adapun ya haulai, ya, ini orang yang musyrik di zaman kita ini, Pak, ya. Faya'buduna unasan, mereka menyembah manusia dari kalangan orang atau manusia yang paling fajir, dan mereka pun mengetahuinya bahkan mengakui yang demikian, ya. Lihat, falladzina yusammunahum al-aqtab wal-aghwas, dan orang ya yang mereka yang memberi namanya atau menyebut mereka dengan al-aqtab, ya. Kalau al-aqtab ini kalau terjemahkan pusarnya bumi, ya. Ini katanya pusarnya bumi. Kalau al-ghwas, ya, ya, tempat atau bintang ataupun sesuatu, ya, yang menyebabkan turunnya hujan. Bahwasanya yang namanya aqtab dan al-ghwas ini, yang mereka sebut namanya aqtab dan al-ghwas ini, mereka berdua ini atau orang-orang ini, mereka tidak sholat, tidak juga puasa, ya, tidak juga mereka meninggalkan zina. Tidak juga mereka meninggalkan homo, lesbi, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, dikarenakan mereka ya menyangka ya bahwasanya si aqtab sama si aghwas ini tidak memiliki beban syariat, ya. Falaisa 'alaihim haramun wala halal, maka tidak ada bagi mereka ya halal dan haram, ya. Kalau kita pernah mendengar ya dulu katanya kita ini baru tingkatan syariat, ya, ya. Kalau naik sejengkal lagi, ma'rifah dulu kan, syariat, ma'rifah, baru yang tingkatan atasnya lagi hakikat. Nah, namanya orang hakikat ini kalau sembahyang, ya, jadi kerjanya coba bekamih di masjid, behera di masjid, dan seterusnya, ya. Jadi mereka melakukan apa saja. Kata mereka, mereka sudah sampai tingkatan apa? Tingkatan sempurna, ya, hakikat tadi, ya. Ya, hakikatnya, sampai hakikatnya. Kalau kita bilang hakikat yang tertingginya ya tadi, ya. Allah musta'an, ya. Innama hadza lil awwami faqat, hanya saja ya perkara halal dan haram, pembebanan syariat ini bagi orang-orang awam saja, orang-orang umum saja. Berarti Nabi ini orang awam, ya. Awam, nabi kita orang awam. Allah musta'an. Mereka lebih tinggi dibanding nabi. Wa hum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumuna wa annahum la yatawarra'una 'an fahishah. Ya, dan mereka pun mengakui, ya. Mereka ini mengakui, ya, bahwasanya ya, sadatahum, sembahan-sembahan mereka tadi, ya, wali-wali mereka tadi, mereka itu tidak salat, ya. Tidak juga mereka berpuasa. dan juga tidak juga mereka itu orang yang berhati-hati dari perbuatan-perbuatan keji. Wa ma hadza ya'budunahum, bersamaan dengan itu ya, bersamaan dengan ini mereka tetap saja menyembah mereka. Ini orang-orang musyrik di zaman kita ini tetap saja menyembah mereka. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas, ya. Bahkan ya, mereka juga menyembah ya manusia dari kalangan manusia yang paling keji, kal Hallaj wa Ibnu Arabi wa Rifa'i wal Badawi wa ghairihim, ya, seperti Hallaj, Ibnu Arabi, Ar-Rifa'i, Badawi dan selainnya. Ya, Ibnu Arabi ini ya, katanya dia ini ya Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi ya. Kalau Ibnu Arabi Ahlus Sunnah, kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam, katanya dia ini sudah menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya, sudah menyatu. Hah? Menyatu dengan Allah, menyatu dengan iblis. Ya. Wa qad saqa Syekh ad-dalil 'ala anna al-musyrikin al-mutakhirin a'zamu wa aghladu syirkan min al-awwalin. Dan sungguh ya, Syekh telah membawakan dalil-dalil bahwasanya orang musyrikin yang di zaman kita ini, zaman belakangan ini, mereka lebih besar ya, lebih berat kesyirikannya dibandingkan orang-orang terdahulu. Dikarenakan orang-orang terdahulu mereka mengikhlaskan diri kepada Allah ketika di masa-masa sulit. Wa yusyrikuna fir rakha, dan mereka mensyirikkan Allah ketika di masa lapang saja ya. Fastadalla biqaulihi ta'ala, maka Syekh pun mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, maka ketika mereka menaiki kapal di lautan, mereka pun menyeru kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadahan kepadanya. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, ya. Dan Syekh Shalih Fauzan menutupnya dengan memuji, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya seluruhnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Alhamdulillah kita selesaikan kitab ini. Ya tutup ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.